Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna siqal hadis kitabullah wa akharal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nimatillah. Hari ini tanggal 11 Rabiul Tsani, termasuk tanggal 12 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 15 November 2021, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 89, bait yang ke-30 dan 31, halaman 129. Kita bisa lihat PDF-nya. Ya. Halaman 129. Dan ini, malam ini kita membahas tentang apa mas? Kesalahan dari orang-orang awam yang ternyata bisa diambil kelonggarannya. Kelonggarannya. Ketika ada orang yang beradzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nanti akan kita bahas secara detailnya, tapi setelah kita membaca matan. Ya. Kita membaca matan terlebih dahulu. Nah. Tolong mic-nya didekatkan, Mas. Biar suaranya jadi jelas, Mas. Jadi tidak ada ragu di antara kita, Mas. Nah. Assalamualaikum rahimallah. Mas. Enggak dengar. Enggak terlalu jelas. Assalamualaikum rahimallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu rabbiyallah khairan maliki. Sholian ala nabiyul mustofa. Sudah. Kan rabbiyallah. Kalau antum ingin wasal di situ, ahmadu rabbillah. Nah. Ahmadu rabbillah khairan maliki. Sholian ala nabiyul mustofa wa alihil mustakmilin asyarafa. Wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahdiyah. Uqarribul aqsa liwilafdin bun bilafdin mujazi wa tamsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridhan bi ghairi suhti wa iqatan alfiyata ibni mu'ti wa huwa bisabaqin haizun taftila mustawjibun thana'iyal jamila Allahu yaqdi bihibatin wafirah ولهم في درجات الآخرة الكلام وما يتعلق منه كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكليم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم للجر وتنوين والنداء وأل ومسند للإسم تمييز حصل تفعلت واتس ويفعلي Wanuni akbilanna fi'lun yanjali. Wahumal harfuf kahal wa fi walam. Fi'lun mudari'un yalilam. Kayasham. Wamadiyal af'ali bittamis wasim. Binnuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru illam yakulin nuni mahal. Bihi huwasmun nahwu sahhu wa hayyahal. Al mu'rabu wal mabdi. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabdi. Jabahim minal hurufi mudni. Asyabahil wan'i fismai ji'tana. Wal ma'nabiyi fi mata wa fi huna. Wa kanya badin anil fi'li bila. Ta'afurin wa kaftiqarin usila. Wa mu'rabul asma'i ma'qad salima. In sabahil harfi ka'ardin wa suma. Wa fi'lu amrin wa mudin bunya. Wa'arabu mudari'an in arya. Min nuni tawqidin mubashirin wa min nunin inatin kaya ru'na manfutin. Wa kullu harfin mustahiku lil bina. Wal aslu fil mabniyi ayyusakana. Min hudu farhin wa du kasrin wa dham. Aina amsi haisu wa sakinukam. Rafa wa nasba ja'al i'roba. Wa nasba. Warra'a wa nasba ja'alan i'roba. Ismin wa fi'lin nahwulan ahaba. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama. Qad khussisa fi'lu bi ayyan jazima. Farfa' bidhamin wansiban fathan wajur. Kasran kadhikrullahi abdahu yasur. Wajzim bistaskinin wa ghairu ma dhukir. Ya nubu nahwu ja'ahu bani namir. Warfa' biwamin wansiban nabil alif. Wajrur biya'in ma minal asma'i asif. Indakadu in suhbatan abana. Walfamu haythul mimu minhu bana. Apun ahun hamun kadaka wahan. Wahanu. Wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min taqsihinna ansi wa qasruha min naqsihinna asharu wa syartu dal i'rabi ayyudhaf ala il ya kaja'ahu abika da'ila bil alifirba' bil alifir fa'il mutanna wa kila ila bi mutmarin mutafan was usila. Nah, kelas ya. Hasbuk. Jazakallahu khairan. Kaum buat. Jadi suaranya jadi seperti itu. Allah mabbiharik. Nah. Santu. Takbiran. Nah, kita ulang lagi. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilina sharafa wasta'inu allah fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribu al-aqsa bil lafdin mujazi wa tamsutu al-badla bi wa'din munjazi وتقتضي رضا بغير سختي فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي جميلا والله يقضي ببات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرؤن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط دع الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذأت لا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر إن مضافا وصلا نعم dan kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan kemarin kita masuk apa mas dalam masih pembahasan apa ya masih pembahasan yang berkaitan dengan ada apa faedah dari mengenal beberapa kemungkinan bahasa. Jadi dalam Asma'ul Khomsa atau Asma'ul Sitta. Nah, ana pengin antum menyebutkan Asma'ul Khomsa itu opo wae lal. Asma'ul Khomsa lal. Atau Asma'ul Sitta lal. Juga. Nomor ja'ah. Jazakallahu khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Mas Herman juga. Asmaul Khamsah atau Asmaul Sittah. Kalau tid kita tanya pada Ibrahim Roista, ya, buat tak? Ola, anu, ya, ya sambil apa? Sambil malu-malu, ya. Kita tanya kepada Pak Hadi, Allah mampuyari. Asmaul Khomsa itu apa? Asmaul Sita itu apa, Pak Adi? Ayo, San. Dan berempat. San, Allah maaf. Ya, hari. Itu dalam Asmaul Khomsah karena lebih masyhur itu Asmaul Khomsah. Hanu dianggap hanu karena hanu sarung dan tabung bagaimana kita pernah bahas. Itu jarang dipakai hanu. Nah, kalau orang Arab sering ya lah ya hanu. Ya hanu artinya sesuatu yang dianggap itu tabu. Sarung. Karena kalau sarung tambah NG menjadi sarung. Ya, yang jeli itu adalah yang di dalam sarung. Sama halnya dengan hanu. Kalau tambah NG itu adalah ikhwan kita namanya hanu. Tapi nama aslinya dialah hana. Hanu yang dimansubkan jadi hana, Mas. Hanaeka. Ini namanya Hanaeka. Jadi bukan berarti memang bapaknya pernah belajar Alfiah, Ustaz. Ana enggak tahu. Nah, Pak Lek. Sebenarnya Pak Edi dulu, Allah yarham. Apakah beliau mengerti bahasa Arab atau tidak, Ana enggak paham. Tapi dia di menyebutkan nama anaknya adalah Hana. Eka. Walaupun duitnya enggak ada. Karena Hana ini menjadi satu-satunya anak. Semoga Allah Azzal berikan beliau juga semangat. Nah, itu juga keluarganya. Nah, ini ada tiga bahasa, yaitu itmam, an-naqs, dan qasr. Di mana kemarin kita sudah bahas, contohnya adalah apa? Abu. Jadi aba, jadi abu. Itu itmam, naqs, dan nah. Ternyata ada tiga. Kapan dipakainya, Mas? Kapan dipakainya? Kalau kita tahu indikasi, itu yang pertama. Indikasinya kita tahu. Oh, orang ini pengen makainya qasr. Atau dia ingin makai naqs dan yang lainnya. Tapi di situ, di dalam ayat Al-Quran, yang paling utama dan paling afdol adalah itmam, sempurna, Mas. Ya, sempurna maksudnya adalah kalau misalnya tulisannya abu, ya, abu, maka akan ditulis abu. Ya, ini abu, bapak. Tidak hanya ditulis menjadi abu. Ya, ini apa? Ini naqs. Kalau yang kosernya, ya, aba. Mau berganti apa sih menjadi aba. Maka yang pertama, naqulu hadhil lughat, ya. Hadhil lughatun wa fa'idatu ma'rifati hadhil lughat. Yaitu faedahnya kita mengetahui tentang tata cara pandang dalam bahasa. Ya, bahasa itu ternyata ada berapa sudut pandang, Mas. Ada yang itmam, ada yang sempurna, ada yang qasr, ada yang pembatasan, ada yang naqs. Ada yang naqs, ada yang kurang. Ya. Nah, yang pertama adalah annana idza ja'ana min kalamil arab nadmun aw nasrun ala khilafil fusha na'rifu annaha lughatun. Kalau kita tahu bahwasanya kita dapati ada di bait syair, bait puisi yang menyelisihi iyd, ejaan yang disempurnakan, yang fushahnya, maka kita tahu bahwasanya itu bisa jadi ada bahasa lain, sudut pandang bahasa yang dipakai untuk membenarkan apa yang diucapkannya. Wa annaha laysat khata'un matba'iyan, dan ini bukan termasuk kesalahan cetak. Ya, laysat khata'an matba'iyan. Wala khata'an fin naqli, atau bukan salah dalam penukilan. Nah. Karena apa? Zamannya seganti, Mas. Tanian yang kedua, ini yang penting di sini sekarang adalah kemarin terakhir kita bahas itu, annahu idza daqat bina al-hiyal. Nah, lagi. Ini sudah mengernyikan ini, Mas. Is anu apa? Jidat itu, Mas. Tahu jidat, Mas. Ini kalau sudah jidat ya gini terus. Enggak tahu bahasa itu, Mas. Jeridah itu, Mas. Kalau jeridah ini dia akan berkunang-kunang dan menekan, kemudian saraf mata ini jadi gini, Mas. Nah. Itu di awal dari sini, Mas. Kayak kalau misalnya antum pas kecapean sangat, itu pijetannya cuma gini aja, Mas. Dan ini gini. Ini seperti ini. Kurang lebih 3 dan lagi nah. Yang lebih dahsyat lagi adalah tadi pagi ana praktekkan ke Ahrizal, ya. Beliau khusyuk sekali, lagi surat Al-Qasas, lagi cerita kita. Ini. Ya, akhirnya apa? Karena pencet sini ya, karena di sini ada lebih dari 100 titik saraf, Mas. Langsung kemudian ya, ininya memerah. Merah. Dan itu bagian dari kebaikan. Kebaikan bagaimana Allah Azza Jalla itu menyebabkan itu wasilah untuk mendapatkan barokah dari rasa seperti itu. Nah, kita lanjutkan, Mas. Karena tadi pagi itu pembahasannya seru. Tapi di antara antum ada yang berhalangan. Berhalangan. Berhalangan. Hah? Oh, sakleo. Oh, Masya Allah. Allah maafkan. Ya. Nah, gak berasa, Mas. Ayo lanjut, Mas. Dan semoga pahala dalam kita menuntut ilmu seperti ini, Allah tetapkan kita istiqomah, Mas. Karena istiqomah itu berat. Kemudian kita lanjutkan, Mas. Tsanian yang kedua, annahu idza daqat bina al-hiyadu najidu makhraja. Wal'an kathirun minal mu'adzinin yaqulu ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harusnya Rasulullah menjadi Rasulullah. Walau annana masyayna ala lughatil fusha fi hadil jumlati laqulna inna adhanak inna adhanahu ghairu sahihin li'annal khabara lam ya'ti ba'du fal jumlatu lam tatimma fa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu annahu madha falabudda an ya'tiya bil khabar falabudda an ya'tiya bil khabari ka'an yaqula masalan ashhadu anna Muhammadan Rasulullah nabiyyun sadiqun wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Abdullah wa rasuluhu ma anna al jumlata tamatun فنقول اعتذارا لهذا الرجل إن هناك لغة بل إن هناك لغة لغية تجيز نسب الجزئين في إن أي تجعل إن تنسب الجزئين جزئين satu juz bersama, ya tidak lagi nanti kita kasih ke apa Agil di screenshot seketika. Inna itu tansibu juz juz aini, nah kan minum juz bersama Mbak Aini, bukan juz aini. Yaitu ismaha wa khabaraha. Ya. Wa hadzal mu'adzinu yu'adzinu ala hadzal lughati. Ya. Atau di sini al-lughayya. Ya. Nah. Ya. Ini lughayyat. Ala hadhihi al-lughayyati ma annahu la ya'rifu al-lughata lakin law sa'altahu ma ma'na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah la qala ana ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ya'ni anna al-ma'na alladhi yuriduhu sahihun lakin al-ibarata la tadullu alayhi. Jadi di situ jelaskan yang kedua, annahu idza daqat bina al-hiyal najidu makhrajan. Jadi kalau misalnya kondisi kita dalam kondisi terjepit, Mas. Ya, najidu makhrajan. Kemudian kita mendapati solusi. mendapati jalan keluar. Wal'an annahu idha daqat bina al-hiyal najidu makhrajan. Kalau kita itu merasa tersempit dengan berbagai macam kondisi itu mas, kondisi-kondisi yang banyak, namun ternyata kita mendapati ada makhrajnya, ada jalan keluarnya, ada solusi lainnya. Kayak misalnya istri saya memang perlu masih didoakan. Ya, sahih, semua istri harus didoakan seperti itu mas. Dan kita mendapati apa? Ada najidu makhrajan, ada jalan solusi lainnya. Ya. Wal an katsirun minal muadzinin. Contohnya, ini contoh pertama mas. Contoh pertama, yaitu orang-orang yang adzan. Orang-orang yang adzan sering menggunakan lafadznya apa? Asyhadu anna Muhammad dar Rasulullah. Rasulullah, harusnya Rasulullah, tapi Rasulullah. Ya, ingat ini. Ini contoh adzan, itu harusnya apa? Rasulullah. Gimana kalau ada orang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Nah, makanya disebutkan. Walau annana masyaina 'ala lughatil fusah, kalau kita itu menerapkan kaidah bahasa Arab fusah di hadil jumlati, dalam jumlah ini, lakulna, maka kita akan dapati inna adanahu ghairu sahihin, sesungguhnya adanya dia itu belum sahih. Lianna al-khabara lam ya'ti ba'du, dan khabarnya ini belum datang. Fal jumlatu lam tatimma, maka jumlah itu, kalimat itu belum sempurna mas, masih koma, belum sempurna. Kalau bahasanya Anursin, belum crispy. Isi apa? Panasnya baru sebelah. Belum sempurna. Kan yakula masalah, seperti engkau katakan, yaitu ada misalnya, asyhadu, aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad, Rasulullah. Itu Muhammadan Rasulullah. Nabiyun shadiqun, seorang nabi yang shadiq, yang benar. Atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atau dia mengucapkan apa? Asyhadu, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulnya. Abdullah wa rasuluhu. Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Ma'anal jumlata tamatun, padahal jumlah ini, kalimat ini sudah sempurna. Panakulu i'tidaran lihadar rajul. Yaitu, ini ketika panakulu kita katakan i'tidaran. Apa maksud i'tidar, mas? I'tidar. Ya. Apa mas? I'tidar, berikan udur mas. Udur bagi orang ini ketika adanya Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini tansibu juz'aini. Inna di sini menasabkan dua juz'aini, yaitu dua bagian, yaitu ismaha wa khabaraha, isim dan khabarnya. Hadal muadzinu yuadzinu ala hadil lughati au lughayyat, ala hadil lughayyati. Dan muadzin itu ya, wa hadal muadzin, muadzin itu yuadzinu ala hadil lughayyah. Muadzin itu adzan berdasarkan lughayyah, bahasa, bahasa seperti apa? Rasulullah, Muhammadan Rasulullah. Ma'anahu la ya'rifu lughah, padahal dia itu enggak tahu lughah. Enggak tahu bahasa. Lakin law sa'altahu, namun kalau engkau di situ sa'altahu, law, lakin law sa'altahu, seandainya ya engkau bertanya kepadanya, ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa yang menjadi makna? Makna asyhadu, aku bersaksi, anna, bahwa Muhammadan Muhammad Rasulullah, Rasulullah. Maknanya apa? Laqala, tentunya akan dijelaskan, anna asyhadu anna Muhammadan huwa Rasulullah. Jadi di situ ana asyhadu, aku menyaksikan anna Muhammadan, bahasanya Nabi Muhammad huwa Rasulullah, beliau itu adalah rasulnya Allah. Yakni annal ma'na alladhi yuriduhu sahihun, itu makna yang diinginkan itu adalah sahih. Lakinnal ibarata, namun ungkapan ini la tadullu alaihi, tidak ya, tidak menunjukkan pada yang demikian ya. Jadi kalau misalnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya, ini menjadi sesuatu. Kenapa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, jangan diikuti mas. Hanya adakan di nanti ikut ya. Apalagi yang baru safar dari Wonosari, jangan ikuti seperti ini. Ini tindakan dolimi diri sendiri. Seger. Karena habis safar mas di Solo, Iku. Alhamdulillah. Ada yang nanya, Ustaz ngapain ke sana? Ya jalan-jalan, masuk enggak boleh. Itu aja mau tanya. Ada. Benar. Hah? Berdua masuk. Sama Musa itu. Baik. Polo-polo. Nah. Lanjut mas. Ini sekedar untuk ya seperti itu mas. Melambaikan kekuatan otot-otot di tep mata. Ya. Tadi antum enggak menyaksikan Mas Rukom baca. Ya. Jadi besok kakak pertama ya. Kita lagi. Kemudian lanjut lagi mas. Ini ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian tambahin di sini ada khabarnya Abdullahi wa Rasuluhu. Jadi misalnya ana tuliskan di sini. Ya. Ini tetap dibaca Rasulullah. Tapi di situ ada khabar. Khabarnya adalah Abdullah wa Rasuluhu. Ma'a annal jumlata tamatan. Tau? Annal jumlata tamatan. Bahwa jumlah itu sudah sempurna. Fa naqulu i'tidaran laha ar-rajul. Maka kita memberikan i'tidar, alasan kepada, udur kepada orang ini. Inna hunaka lughatan. Bahwa sesungguhnya di sana itu ada ya, metode bahasa yang lain lagi. Bal inna hunaka ya, lughayyatan. Bahkan ada yang lughayyatan, yang bahasa tujizu nasbal ja tujizu membolehkan nasbal juz'aini, menasobkan dua juz, artinya apa, dua bagian ya, fi inna, di dalam inna, ai taj'alu inna tansabul juz'aini, engkau menjadikan inna itu bisa nasabkan juz'aini, dua bagian, yaitu ismaha wa khabaraha, isimnya dan khabarnya. Wa hadal muadzinu, dan muadzin ini yuadzinu ala hadhil lughayyat, dan muadzin ini dia adzan dengan cara struktur bahasa seperti itu. Cara struktur bahasa seperti itu. Ma'annahu la ya'riful lughata, padahal dia itu enggak tahu bahasa. Enggak tahu bahasa, Mas. Mengmelu-melu. Ya. Melu-melu anteng. Itu para ane wong meteng. Loh iya, modelnya seperti itu, Mas. La ya'riful lughata. Dia anteng, enggak tahu apa-apa. Kalau ditanya gimana? Aku mengmelu-melu. Melu-melu anteng. Apa? Melu-melu anteng. Kenapa? Karena enggak tahu tentang konsep bahasanya. Hanya sekedar ngomong iki yang ini. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dulu awal-awal di sini seperti itu juga. Ini dibenarkan. Tapi setiap Jumat enggak berani. Ada alasan. Karena pernah beberapa kali salah. Allah memberikan penjagaan kepada beliau. Itu kontekstualnya di sini tentang apa? Orang nganggap ini salah, enggak ada khabarnya. Dan Abdullah wa Rasuluhu tidak disebutkan di situ. Nah, makanya Abdullah wa Rasuluhu ini adalah khabar yang kontekstualnya seharusnya ada ketika orang menyebutnya apa? Muhammadar Rasulullah. Harusnya Rasulullah, tapi dia tetap mengatakan nama Rasulullah. Maka disebutkan di sini wa hadzal muadzin yuadzinu ala hadzal lughah, dan muadzin di sini apa, dia memilih bahasa itu, ya, struktur bahasa itu dia pilih, yaitu tadi asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, namun di sini kalau engkau tanya mana asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ibunya enggak salah di sini. Tapi anna asyhadu anna Muhammadan huwa Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, rasulnya. Yani anna al-ma'na alladhi yuriduhu sahihun. Makna yang diinginkan di sini adalah sahih. Lakinnal ibarata la tadullu alaihi. Namun ibarahnya ini tidak menunjukkan pada yang demikian. Wa min dhalika aidan, dan contoh yang demikian juga, qalu ba'dil muadzin, perkataan sebagian para muadzin, yaitu Allahu akbar. Ada di sini juga. Bantu melihat muadzin-muadzin asli di masjid sini, itu kadang juga kalau enggak diperhatikan masih Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Nah. Nah, lombar, pas. Nah, jazakallah. Makanya disebutkan di sini tentang kesalahan yang kedua. Kalau kesalahan yang pertama tadi dikasih contoh yang sudah viral, tapi ternyata enggak salah 100%, tapi ada sudut pandang yang lainnya menurut metodologi bahasa yang lain. Metodologi bahasa yang lainnya. Makanya Allahu Akbar. Kalau tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, bos mustajab. Allahumma barik. Ini, Mas. Ampun, wujud saya kan jalan. Buatan. Kopi. Masya Allah. Allahumma barik. Luar biasa. Kasih minyak. Hah? Wah, kejiwet. Pantesan alisnya antum mulai rontok ya. Jiwiti alis. Tega. Nah, lama apa? wa zadakumul hirsa. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Sulit loh mas, untuk agar antum tetap fokus ketika badan itu tengpernyet, suapek dan bosan. Tapi dengan izin Allah azza wajalla, ketika antum yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan kepahaman, kalau antum melewati batas ambang normal dari kebiasaan antum menuntut ilmu syar'i, antum akan dapatkan nikmatnya. Seperti itu mas. Maksudnya gimana Ustaz? Rasulullah Al-Masari Radhiyallahu Anhu pernah mengatakan, "Idza intahaitu min ad-darsil muslim sa'artu birrohah." Kalau aku itu selesai dari kajian Sahih Muslim, aku merasakan nyaman, lapangan. Walima ada Syekh? Kenapa Syekh? Li'anna as'ab dars indi Sahih Muslim. Karena kajian yang paling berat bagiku saat ini adalah Sahih Muslim. Sama halnya ini mas, Alfiyah bin Malik. Kalau secara nahu itu bahinahu. Walaupun ketika kita kajian ini hanya satu lembar dua lembar setiap hari. Kecuali malam Jumat dan malam Sabtu. Gaspol mas. Tapi antum lihat. Ya, dengan yang gini-gini terus. Kalau antum itu sudah harusnya itu sudah gini, tapi tahu-tahu mak grega itu, antum akan mendapatkan sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain? Nanti setelah selesai, kemudian antum tidur, tidurnya itu nyaman sekali. Ya, kalau ana Jumat, karena itu kajian paling tua, habis maghrib sampai jam 9. Walaupun sebenarnya enggak tua-tua amat. Kalau dulu memang tua. Karena dari setengah lima sampai jam setengah sembilan. Jadi sekarang jam habis maghrib sampai jam sembilan. Dan lebih dikit. Tapi yang Anda rasakan itu adalah semakin kita itu mengikuti kajian-kajian yang berat. Tapi kita bisa istiqomah di situ. Dan kita itu melewati batas limitnya kita, nanti Allah akan naikkan limit itu. Percaya. Kok bisa saya? Anak pernah mengalami dan sering mengalami di sana. Ya budabi. Anak mendapati kajiannya Syekh Abdul Bari Hafizullah. Pertama benar-benar enggak faham. Saking cepatnya beliau ngomong, susah sekali. Kemudian ada Ikhwan, Dr. Haron. Zaki Ta'ata anta ajani wa anta judud huna wa ana asli al-Arab wa ha'ula ilmuwatin muatin al-Arab lama jikna huna awal marah ma fahimna syai' min kalam syai' wa nahnu al-Arab kif anta. Jadi kami itu orang Arab mas. Pertama kali datang duduk di majlis ilmunya Syekh, susah untuk faham. Ya. Ba'da ta'awadna ala kalami Syekh, ya marorna bitul waqt fahimna madha qala bidars. Setelah kita itu mencoba berulang kali panjang lamanya sama Syekh, kemudian kita tahu apa yang diucapkan Syekh. Dan izin sunnah izin, istadin min Syekh. Di duduknya ana persis ya, rian sekali. Syekhnya di sini pakai kulit domba. Ana pengen sebenarnya bawa ya. Itu kemudian anak amati Syekh mengatakan apa, mengatakan itu. Awalnya anak rekam. Dan di rumah anak putar lagi. Satu dua kali awalnya anak ragu, boleh enggak ya sama Syekh direkam? Ini Syekh. Yus. Bas. faslak. Boleh, tapi khusus bagi ini aja, tak buat yang lain. Karena ini aja nih, saki. Karena antum itu bukan orang Arab, saki. Kemudian itu bagian yang paling berat. Awal mendengar susah, sain. Datang lagi dalam kondisi bingung. Saya itu ngomong apa? Pas waktu kitab nggak ada, jadi cuman ini tak ada. Tapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla setelah itu memberikan kemudahan apa yang diomongkan Syekh, jadi ada kefahaman. Anak catat lagi di sana anak, bu anak, ataupun langsung anak ketik. Faedah-faedah. Dan saat itu bahkan Syekh terakhir kemarin bahas tentang bagian yang terpenting dari orang menuntut ilmu syar'i itu adalah apa, Mas? Mudawamah ala ikhlas was sabar. Terus-menerus untuk ikhlas dan sabar. Ini bagian yang paling berat bagi seorang penuntut ilmu. Terus-menerus ikhlas dan sabar. Ya, ikhlasnya dia itu adalah senantiasa memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu syar'i. Mata-mata karena Allah. Kemudian sabarnya dia adalah menanggung penderitaan kejahilan. Dia tidak tahu, dia tidak faham, dia bersabar untuk menanggung ketidaktahuannya itu dengan cara dia mendatangi majlis ilmu. Dan dengan izin Allah Azza wa Jal, dengan kesabaran itu terus datang, terus datang, terus datang, maka dengan itu pula Allah akan membukakan dia pemahaman ilmu. Paham sampai sini? Maka tidak ada sesuatu yang mustahil, Mas. Pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Ustadz, ini bukunya kan tebel, kapan selesainya? Anda jawab, Mas. Pertanyaan antum tidak akan menyelesaikan juga kitab ini 3 jilid dengan pertanyaan itu selesai. Tapi sesungguhnya pertanyaan itu akan selesai ketika kajiannya selesai, kemudian antum tanyakan lagi. Kok tahu-tahu sudah selesai, Ustaz? Paham gak? Karena semuanya butuh proses. Semuanya butuh kesabaran. Ini baru 1 jilid, Ustadz Rahman. Ada 3 jilid itu, Mas. Ya. Tapi dari 1 jilid saja, dan ini adalah perjalanan kita, pertemuan kita yang ke-89. Berapa banyak faedah yang kita sudah ambil dari 89 pertemuan itu. Subhanallah, tidak terasa. Tidak terasa. Semoga Allah nanti memudahkan kita untuk meringkasnya, mengambilnya, dan menuliskan faedah-faedah ini, menerjemahkan kitab ini. Jadi nanti setelah kajian ini selesai, kajian pun, kitabnya pun selesai. Ya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Butuh dengan perjuangan. Maka anak katakan tadi, kalau antum itu melewati ya limitnya setiap orang biasa dalam menuntut ilmu syar'i, maka antum akan dapatkan apa, Mas? Kenyamanan yang luar biasa. Contohnya, limitnya kita kajian itu 1 jam. Tapi kemudian antum nambah, Ustaz nambah lagi. Karena hujan misalnya, sambil nunggu, tambah 1/2 jam. Nah, 1/2 jamnya itu antum gak akan berasa bahwasanya itu 1/2 jam. Tahu-tahu udah selesai, 1/2 jam sudah selesai. Itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Mashari radhiyallahu anhu adalah mudawamah alal ikhlas was-sabr. Menuntut ilmu itu butuh dengan mudawamah. Ya, mudawamah apa, Riz? Mudawamah apa? Ya, terus-menerus apa? Ayo, ikhlas was-sabr. Ayo. Kelasnya antum ya, asah guyang bibai. Sabarnya antum tetap fokus, Mas. Itu termasuk bagian dari adab. Nah, sekarang kita bahas ini, Mas. Qalu ba'dil muadzin, perkataan sebagian muadzin, Allahu akbar. Bil wawi ya badal hamzati, dengan wawu sebagai pengganti dari hamzah. Harusnya Allahu akbar, ya kan? Tapi menjadi wakbar. Walau akhadna bil lughatil fusha, kalau kita itu ambil tata cara bahasa yang fasih yang benar, laqulna, tentunya kita akan mengucapkan hadza la yastaqim. Ini tentunya tidak akan ada yang misalnya la yastaqim, maksudnya ini tidak benar, Mas. Tidak benar. Nah. Laquna hadza la yastaqim. Ini tidak benar, tidak sesuai dengan dasar bahasa Arab yang fushah maksudnya. Hadza la yastaqim. Li'annaka lam tukmilil jumlata, karena engkau itu belum mensempurnakan jumlah. Ya, jumlah itu apa, Mas? Kalimat. Bal ataita biwawin wa biwawi wa biwawi atfin. Namun engkau itu datang dengan membawa apa? Wawu atof. Lakin hunaka lughatun. Namun di situ ada sisi misalnya bahasa di situ. Wahya fusha aidon lakinnaha qalilatin. Ini juga fusha juga tapi sedikit penggunaannya. Ya, tujizu ibdalal hamzati wawan. Suf. Membolehkan penggantian hamzah dengan waw. Ya. Idza dumma ma qablaha, apabila ini di misalnya jadikan dengan apa yang sebelumnya. Ya. Wa huna fi qali Allahu akbar al hamzatu madmumun ma qablaha. Apa yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini tujizu ibdal hamzah, kan Allahu akbar, kan? Ya enggak? Akbaru. Akbaru. Allahu akbaru. Nah, ini idza dhumma ma qablaha. Jadi nah. Ibdal hamzah, mengganti hamzah menjadi waw. Ini syaratnya boleh idza dhumma ma qablaha. Dhumma ma qablaha. Jadi Allahu akbar. Itu boleh. Wa hunaka fi qawlihi, dan ini dalam perkataan Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, di sini wa huna fi qalihi Allahu akbar, Allahu akbar. Maka ini diganti, Mas. Tujizu ibdal hamzah, mengganti hamzah wawan. Jadi wawu, Mas. Karena Allahu akbar ini harusnya hamzah, diganti jadi wawu. Allahu akbar jadi Allahu akbar. Idza dumma ma qablaha, apabila didomahkan apa yang sebelumnya, itu apa? Allahu. Maka tidak mungkin menjadi apa? Allaha. Nah. Makanya disebutkan di situ, Mas, tentang idza dumma ma qablaha, apabila didomahkan apa yang sebelumnya. Wa huna fi qalihi, dan ini ada perkataan di sini Allahu akbar. Alhamzatu madmumun. Hamzah di sini adalah madmum. Ma qablaha, apa yang sebelumnya. Fa yajuzu an taqula Allahu ya wakbaru. Dan maka boleh engkau akan nulis wakbar. Nah. Allahu akbar. Kemudian Kemudian ini sudah 54 menit, Mas. 54 menit. Tapi apakah kita akan melanjutkan satu paragraf ini? Tentu kita lanjutkan. Agar apa? Kita di atas rata-rata. Malam ini di atas rata-rata. Nah, insyaallah kita mendapatkan kefahaman. Allahumma faqihna fi dinna. Amma qawlu ba'dihim, sedangkan perkataan sebagian mereka, Allahu Akbar bi maddil ba, dengan mematkan, memanjangkan ba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Fahadhi laysat lughatan, ini tidak dibenarkan secara bahasa apapun. Bal khata'un mahdun, dan ini adalah perkataan yang mahdun. Perkataan yang awas. Khata'un mahdun. Kesalahannya itu ya mahdun murni. Kenapa? Allahu Akbar. Ini matnya adalah khata'un mahdun. Kesalahan yang pure, murni. Wala yudzi'ul adhan hina idin. Maka adhannya ini tidak diberikan ganjaran. Lianna hada. Ya, karena ini hada tahrifun. Ini adalah penyelewengan. Mukhillun bil makna. Ini hanya dengan makna saja. Wakbar maknaha jamu kabar. Itu jamak dari kabaro, wahuwa tabl. Tabl itu apa, Mas? Ya, yang untuk diberi di tepuk-tepuk itu, Mas, sama gendang. Nah, yang kecil ya. Wabaduhum, sebagian mereka yamuddu hamzata jalalah, hamzatal jalalah. Allahu Akbar. Faka'annahu yustafa. Faka'annahu yustafhamu hal Allahu Akbar aula. Sampai dia itu akan berpikir apakah Allah itu besar atau tidak. Hada aidan khata'un, dan ini juga kesalahan. Li'annahu yuhillu bil makna wa la yasir. Di situ li'annahu yukhillu bil makna wa la yasih. Maka sebutkan hal Allahu Akbar aula. Naam. Hamzatul jalalah Allah Akbar. Ya, ini tidak ada kemudian harus di seperti itu kan. Maka yastafham hal Allahu Akbar aula, apakah Allah itu ya akbar aula, maha besar atau tidak. Wa hadha aidan khata'un, dan ini juga salah. Li'annahu yukhillu bi ma'na wa la yasih, karena yang dituju di sini adalah maknanya, dan ini tidak benar. Khulasatu ya khulasatun ma sabaq. Awalan, yang pertama adalah du. Allati bima'na sahibu. Bima'na sahibin. Fiha lughatun wahidatun. Wahia lughatul itmam. Apa, Mas? Lughatul itmam. Lughah yang sempurna. Tanian, famun. Famun. Fiha lughatani. Ini ada dua sudut pandang. Al-ula idmam alla taktarin bil mim. Ya. Jadi idmam dengan syarat apabila tidak disandingkan dengan mim. Wasaniyah tu'rabu bil harakati in ya in ik iktaranat bil mim. Ya, di sini kalau ini disandingkan, disejajarkan dengan mim. Ya, jadi kalau misalnya famun. Ini yang pertama tadi du. Sekarang yang kedua adalah famun. Famun itu apa, Mas? Fam. Fam itu apa? Aiyah, mulut. San. Pihak lugotani. Maka ini ada dua, ya, dua bahasa. Al-ula yang pertama, kemudian al-aula, syafan. Pihak lugotani. Ada dua bahasa. Al-aula yang lebih, ya, lebih utama lagi. Wal-itman yang sempurna. Bisyartin alla taqtarina bil mim, dengan syarat apabila tidak disandingkan dengan mim. Wasaniyah yang kedua, ini al, ya ini benar bisa bisa al ula karena sudah ngantuk, ya ini al ula karena ada ya titik dua, Mas. Al-ula al-itmam wasaniya, ya wasaniya tu'rabu bil harakati iniqtaranat bil mim. Jadi yang pertama itmam, itmam ini yang pertama sempurna, Mas, dengan syarat bisyartin alla taqtarina bil mim, yang tidak disejajarkan dengan mim. Ya. Wasaniyah yang kedua adalah tu'rabu bil harakati, diirabkan dengan harakat iniqtaranat bil mim, apabila di ya iqtaranat disejajarkan dengan mim. Contohnya apa? Famun. Enggak mungkin menjadi apa? Famun. Ini kan kalau alla taqtarina bil mim, ya famun. Wasaniyah tu'rabu bil harakati iniqtaranat bil mim. Jadi kalau misalnya dengan mim itu apa, Mas? Apa contohnya? Famun, famun mulut du, ya. Kalau lughatul idmam seperti itu. Kalau di sini al-ula idmam dengan syarat alla taqtarina bil mim, untuk tidak disandingkan dengan mim. Yang kedua wasannya tu'rabu bil harakat, diirabkan dengan banyak harakat iniqtaranat bil mim, apabila itu disandingkan disejajarkan dengan mim. Nah, as-salithan yang ketiga, abun, akhun, wahamun. Ada abun, bapak, akhun, saudara, laki-laki, hamun, ipar. Ipar, Mas. Salah sama fi. Beda yo. Kok mertua bisa jadi hamu, gimana? Ini juan gue. Makanya sebutannya tentang alhamu almaut, saudara ipar itu adalah apa, Mas? Kematian. Maksudnya kematian apa? Kematian dari malu. Mautul haya. Apa? Makanya ketika disandingkan dengan hadis, idza lam tastahi fasna ma syi't. Kalau sudah tidak punya rasa malu, lakukan sekedar. Maka ketika orang itu sudah terbiasa, ya, muta'awid bil ham, qadja'a ham, ketika datangnya saudara ipar, iktashafat jilbab bil mar'ah, tersingkap jilbabnya mar'ah, li'annaha tadunu annaha adiyah. Wanita itu nyingkap jilbabnya karena dia merasa apa? Sudah biasa. Oh, itu ipar, rano. Tidak membahayakan. Bahaya. Makanya apa? itu maut, mautul hayat. Paham? Ara'aita al-ham? Qala al-ham, al-hamu al-maut. Ya, saudara ipar itu mati. Mati apa? Ya itu mas, mautul hayat. Salah-salah ya. Dan kita lanjutkan sedikit lagi mas. Fiha thalathul lughat. Ini ada tiga bahasa. Afsahuha al-itmam. Yang pertama. Wahuwa alladhi yuriduhu al-mu'alif. Ini yang diinginkan oleh mu'alif di sini. Thumma al-qasru, thumma naqsu. Qasru itu apa? Aba. Ya. Aha. Ya. Ba. Rabian yang keempat. Hanu. Fiha lughatani. Hanu itu ada dua bahasa. An-naqsu wahwal afsahu wal idmam. Hanu menjadi apa? Idmam menjadi apa mas? Hanu. Kalau imam ada seperti ini mas. Hanu. Kalau yang naqs ini hanya hanu. Wahwal afsahu wal idmam. Dan itu yang lebih pas, lebih sahih, usah, dan juga sempurna. Nah, naktafi biadil kudroh, insyaAllah kita teruskan pada kesempatan esok. Esok malam maksudnya. Esok malam insyaAllah. Naktafi biadil kudroh, Allahumma sallam wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'